Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yahfaz al-hadith? Na'am, ihfaz, tafadhal. ثم يقول أنا أولى متفقون عليه. نعم. الله مسلم. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي الله مسلم. نعم أحسنتم. بارك الله فيكم. طيب سؤال, كم أركان الإسلام؟ نبرابا ركن الإسلام يا أخي دلي ما أحسن. طيب من يذكر؟ سبوتك نعم أحسن. أركان الإسلام ada berapa ya, rukun iman ada berapa? Ada 6. Sebutkan. Indah. Baik. Lupa. Bisa 6-nya aja. Nah. Labas. Ini istighfar. Indah gak? طيب حسن. سؤال, الإحسان ما ركنه؟ إحسان ما هو الإحسان؟ إنك ساتو أبا يدو أحسن. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب الإمام النووي ما اسمه؟ نعم أحسن, يحيى بن شرف أبو زكريا. الإمام الألباني ما اسمه؟ لحظة لك. نعم ناصر الدين الألباني. ما اسمه؟ ناصر الدين لقبنا panggilannya الألباني. نعم dari Albania, Al-Albani, Nasruddin julukannya. Jadi namanya siapa? Lahba. Da'ni akhtar. Ndak, Sa'ad. Baik. Muhammad Nasruddin Albani, ahsan. Muhammad Nasruddin Albani. Muhammad ismuh. Masmu abi محمد بن نوح. أحسن. محمد بن نوح النجاتي. طيب الألباني هذا من dikenal dengan الألباني, شيخ الألباني. طيب jadi ada mereka yang dikenal dengan namanya, ada yang dikenal dengan lakopnya, gelarnya, ada yang dikenal dengan nama orang tuanya. طيب ada yang dikenal dengan nisbat kepada daerahnya dan demikian seterusnya. Tapi kita harus tahu siapa namanya. Baik. Ibnu Mas'ud, masmu? Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Abbas, masmu? Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas. ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عمر ابن عمر حمار ابن عمر ابن عمر ابن عمر عبد الله عبد الله ابن عمر هذا عبد الله ابن عمر ابن باز ما اسمه شيخ بن باز إذا كان شيخ بن باز شيخ بن باز يا أبا نمني شيخ بن باز من اليمين ما اسمه ما اسمه ما اسمه ما اسمه أحسن شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز هذا ابن عثيمين شيخ ابن عثيمين ما اسمه شيخ ابن عثيمين يا أبا نمني شيخ ابن عثيمين أحسن شيخ محمد بن صالح العثيمين محمد بن صالح العثيمين ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية ما اسمه محمد بن عبد الحليم عجبت وما أصبت جاوبت بي بلوم أحسن أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله أحسنتم حديث يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك من صحفيه ومن أخرجه نعم ومن أخرجه متفق عليه أحسن متفق عليه الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة أحسن عبد القية تميم بن أوس الداري من أخرجه رواه مسلم أحسن رواه مسلم طيب نواصل قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن الإرباط ابن سارية رضي الله عنه حديثه سابق في باب المحافظة على سنة دندري الإرباط بن سارية رضي الله عنه لأن حديثنا telah berlalu dalam باب المحافظة على سنة jadi حديث الإرباط بن سارية yaitu hadis wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan muwaddi' yang di dalamnya usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Hadis juga bisa dijadikan dalil pada bab ini yaitu bab an-nahi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Baik, kemudian kata beliau babun fi man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah babun fi man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah bab orang yang memberi contoh baik atau memberi contoh buruk nah bab fi man sanna sunnatan hasanah bab yaitu pada siapa yang ia memberi contoh dengan contoh yang baik sanna sunnatan hasanah atau contoh yang buruk sayya qala Allah ta'ala walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama mereka berkata ya rab anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri dan keturunan kami qurrata a'yun sebagai penyenang hati waj'alna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami seorang imam bagi orang-orang yang bertakwa wa qala ta'ala waj'alnahuma immatan yahduna bi amrina dan kami jadikan mereka para imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami Baik. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelas. Telah diajarkan kepada kita semuanya. Sehingga tidak ada seorang akan keliru dari kalangan mereka yang berilmu bahwa itu adalah suatu sunnah, ternyata bid'ah. Itu bid'ah, ternyata sunnah. Tidak akan keliru. Kenapa? Karena sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita telah jelas. Nah, demikian juga dari bid'ah. Dari bid'ah-bid'ah telah jelas. Kenapa? Karena selain dari sunnah yang mereka anggap itu adalah dari agama, maka itu adalah bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dari ucapan, perbuatan, dan yang lainnya. Nah, dengannya ahlul ilm mereka mengumpulkan bid'ah-bid'ah dalam ibadah. Dikumpulkan dalam satu kitab, bid'ah-bid'ah dalam wudu, bid'ah-bid'ah dalam sholat, bid'ah-bid'ah dalam jenazah, bid'ah-bid'ah. Ada sebagian mereka yang mereka mencantumkan bid'ah-bid'ah itu setelah mereka membahas pembahasan intinya. Membahas tentang masalah wudu, selesai dari membahas masalah wudu, setelahnya di akhirnya disebutkan bid'ah-bid'ah dalam wudu. Membahas tentang sholat, kemudian disertakan akhirnya bid'ah-bid'ah dalam hal sholat. Membahas tentang jenazah, di akhirnya disertakan bid'ah-bid'ah dalam jenazah. Nah, sebagiannya disebutkan di pertengahannya. Nah, ini semuanya untuk memperingatkan bahwa jangan sampai keliru. Sebab tidak semua yang banyak diamalkan oleh manusia berarti itu adalah sunnah. Sehingga jangan sampai keliru. Karena sebagian sunnah banyak ditinggalkan oleh manusia sehingga asinglah sunnah itu. Ketika ada yang mengamalkannya dianggap seakan-akan ini adalah bid'ah. Nah, barang siapa yang dia mengamalkan sunnah, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sanna sunnatan hasanah, memberikan contoh sunnah, sunnah yang baik kepada manusia, kemudian ditiru. Nah, inilah yang dimaksud. Memberikan contoh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baik kepada mereka sehingga ditiru. Dan demikian juga sunnah yang buruk, maksudnya apa? Yaitu menyontohkan. Menyontohkan dengan contoh yang buruk kepada manusia, kemudian ditiru. Nah, ini semuanya ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang memberikan contoh yang baik, jelas mendapatkan pahalanya, bahkan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan setelahnya. Demikian juga orang yang memberikan contoh, contohnya adalah contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkan setelahnya. Nah, inilah yang dimaksud dalam bab ini. Man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah. Bukan artinya membuat sunnah baru, membuat ajaran baru, tidak. Sehingga diperbolehkan seseorang untuk dia berbuat bid'ah yang dinamakan dengan bid'ah hasanah. Tidak ada. Nah, bid'ah hasanah. Kenapa? Karena ada sunnah hasanah, maka di sana boleh kita untuk mengamalkan bid'ah hasanah. Nah, tidak ada bid'ah semuanya balalah, tidak ada yang hasanah. Nah, ada pun sunnah, sunnah hasanah yang dimaksud ini, yang mereka menyontohkan dari sunnah, baik menyontohkan contoh yang baik kepada manusia. Nah, inilah suatu yang diharapkan, suatu yang kita dianjurkan. Kenapa? Karena dalam kebaikan kita harus berlomba-lomba, dan bagaimana dari apa yang kita amalkan itu mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Tidak karena riya, tidak. Tidak karena ingin dilihat oleh teman yang kemudian dipuji, tidak. Tapi inginnya supaya yang lainnya mengikuti dia. Yang lainnya itu mengamalkan dengan sebab dia. Agar dia mendapatkan pahala yang banyak. Ini baru suatu yang terpuji. Tapi kalau yang tercela, sengaja dia mengamalkan di hadapan temannya agar untuk dilihat dan dipuji. Ini riya. Nah, ini yang harus dihindari. Kenapa? Karena yang riya tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan seorang menjadi contoh yang baik, maka dia adalah sebagai seorang imam, panutan. Kenapa? Karena imam adalah diikuti. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Nah, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Maka jadilah seorang yang dicontoh, yang dikatakan oleh manusia bahwa Masya Allah si fulan rajin sholatnya, berjamaah di masjid. Kemudian ketika menasihati anaknya, jadilah seperti si fulan. Masya Allah si fulan itu. Nah, seperti itu. Dan bukan yang dimaksud itu dia menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, karena sunnah Rasulullah SAW telah mati. Tidak ada. Sunnah Rasulullah SAW tidak akan mati, karena Allah SWT yang menjaganya, menjaga din ini. Adapun ditinggalkan, jarang mereka yang mengamalkannya. Ya benar, itu yang dikatakan sunnah mahjura, sunnah yang ditinggalkan sehingga asinglah dia. Karena tetap akan ada ahlu sunnah di muka bumi ini, tetap akan ada, tidak mungkin tidak ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq. Tetap akan ada sekelompok dari umatku yang mereka menegakkan kebenaran ahlu sunnah. Berarti menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, dengan itu yang dimaksud dengan mereka para ulama menghidupkan sunnah. Bukan artinya mati sunnah itu, bukan. Yakni membangkitkan, menyuburkan, mengingatkan manusia agar mengamalkan sunnah. Karena mereka banyak yang lalai. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami, yaitu sebagai imam, seorang imam untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa, menyontoh dia, masyaallah. Bagus. Nah, buat apa kita dicontoh tapi dalam keburukan? Buat apa? Kenapa? Karena kalau dalam keburukan berarti dia akan mendapatkan dosanya. Nah, dia akan mendapatkan dosa orang yang mengamalkannya. Kemudian diingat, kemudian dijadikan contoh oleh orang yang lain. Bahkan ketika orang-orang menasihati, jangan jadi seperti si fulan, na'udzubillah. Suka minum khamr, suka judi. Nah, suka ini. Aja hati-hati, jangan bermain dengan dia. Nah, hakada. Baik. Adapun mereka yang sudah dijadikan contoh dalam keburukan, cukuplah kita jadikan pelajaran. Jangan sampai kita yang dijadikan contoh dalam keburukan. Nah, ini penting. Baik. Dalam kebaikan boleh. Mudah-mudahan kita orangnya yang dijadikan contoh dalam kebaikan. Tapi bukan riya, tapi dalam mengharap pahala yang besar dari Allah SWT. Kalau dalam keburukan, jangan. Cukup si fulan. Kenapa dia ditahdir? Kenapa dia dijauhi? Cukup. Dialah orangnya. Adapun kita, berusaha jangan sampai sepertinya. Dan disebutkan di sini, yaitu waja'alna lil muttaqina imama. Masya Allah, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti bagi orang-orang yang baik. Bagi orang-orang yang baik. Nah, adapun dalam urusan-urusan yang mubah, dalam urusan-urusan yang sebenarnya tidak bisa kita katakan itu adalah keburukan atau Nah, itu adalah suatu kebaikan. Karena itu adalah suatu yang mubah. Maka sebaiknya kita hindari dari banyak hal-hal yang mubah. Karena khawatir akan menyibukkan dari hal-hal yang sunnah. Biarlah mereka, tidak ada masalah. Biarlah orangnya dalam pintar main bola bawahnya. Apakah dengan kita melihat orang itu pintar kemudian kita akhirnya belajar main bola, semangat kita untuk bisa sepertinya? Mengubah, main bola mengubah. Selama tidak disertakan hal-hal yang haram, mengubah. Olahraga ini, olahraga ini. Nah, maka dalam hal yang mubah, biasa. Tapi dalam urusan yang sunnah, yang khair, baru kita berlomba-lomba. Nah. Tapi. Qala ta'ala wa ja'alna a'immata yahduna wa ja'alnahum a'immata yahduna bi amrina. Dan kami jadikan mereka para imam. Yang mereka memberi petunjuk dengan perintah kami. Ini yaitu a'immah, para imam. Siapa yang tidak ingin yang ia mendapatkan pahala yang banyak? Siapa yang tidak ingin yang mereka-mereka yang disebutkan sifat-sifatnya itu dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran? Naam. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Dan siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka yang berdakwah di jalan Allah dan beramal saleh? Imam, imam dalam amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar, imam dalam dia berdakwah, imam dalam dia berbakti kepada kedua orang tua, dia sebagai imamnya, contohnya, imam dalam hal ini, semuanya. Dalam seluruh kebaikan, siapa yang tidak ingin? Nah, inilah seorang imam yang artinya panutan, yang ia memberikan contoh kepada yang lainnya. Kita minta kepada Allah SWT agar kita dijadikan sebagai imam bagi orang-orang yang baik. Dan demikian juga anak keturunan kita menjadi imam. Jadi contoh, teladan bagi orang-orang yang baik. Dan kelanjutan dari ayat ini yaitu lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun wa ja'alnahum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini lanjutan dari ayat ini. Baik. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kalaulah seandainya Al-Imam Nawawi melanjutkan ayat ini maka lebih baik, lebih bagus. Kenapa? Karena disebutkan dijadikan imam dalam hal apa? Hal disebutkan setelahnya. Wa ja'alnahum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka sebagai para imam memberi petunjuk dengan perintah kami lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin akan ayat-ayat kami. Jadi mereka yang memberi petunjuk kepada orang lain, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka membimbing, menasihati, mengajar, beramal ma'ruf nahi munkar. Kemudian mereka bersabar, lamma sabaru. Karena mereka yang berdakwah pasti akan diuji. Mereka yang beramal ma'ruf, mengingatkan dari saudaranya ini dan itu, pasti akan dikatakan sok soleh, sok alim, sok suci, dan yang lainnya. Nah, dan demikianlah memang Rasulullah SAW, kedua kita, imam kita juga sama. Rasulullah SAW diuji, disakiti, dihina, dan yang lainnya. Nah, ketika mereka sabar, lama sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menjalankan takdir, sabar dalam menghadapi hal-hal yang haram, bersabar dia, tidak mengamalkannya. Sabar. Kemudian yakin dari ayat-ayat Allah SWT, yakin Yakin apa? Yakin akan pahala balasan Allah SWT kelak di akhirat. Yakin, pasti benarnya. Dengan itulah buktinya mereka sabar. Kenapa? Karena innama yuwaqqas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas orang-orang yang sabar tanpa dihitung-hitung dari pahalanya. Yakin dia sabar. Semakin yakin dia, buktinya semakin sabar dia. Kenapa sih ini orang bisa sabar? Dalam menuntut ilmunya sabar. Dalam dia belajarnya sabar. Dalam keadaan dia yang seperti itu sabar. Karena dia yakin. Yakin bahwa Allah SWT akan memberikan pahala kepada dia. Dari pahala kesabaran dia. Janji-janji Allah SWT tidak akan meleset. Dengan ini para ulama mengingatkan. Ketika seorang mengamalkan suatu amalan kebaikan, jangan lupa mengharap pahala dari Allah SWT. Ketika kita sholat, jangan lupa. Benar, kita boleh mengamalkan kewajiban itu dengan meyakini bahwa ini adalah kewajiban sehingga kita mengamalkannya. Demikian juga sunnah puasa, karena itu adalah kewajiban. Dan yang lainnya, tapi jangan lupa, yaitu mengharap pahala. Ihtisab. Nah, ingat hadis dalam puasa Ramadan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam rangka iman dan mengharap pahala. Baik, mengimani bahwa ini kewajiban. Puasa adalah harus kita berpuasa di bulan Ramadan dan juga harapkan pahala dari Allah SWT. Baru akan diampuni dari dosa-dosa yang sebelumnya. Nah, ini penting. Jadi harapkan pahala. Dan juga pernah juga kita sampaikan tentang masalah sabar. Ketika seorang yang dia dicoba, diberi musibah dia dari sakit, maka jangan lupa juga setelah dia sabar, maka harapkan pahala dari Allah SWT. Nah, sabar, bagus ya sabar. Masya Allah, bersabar mendapatkan musibah, bersabar sakit, sabar. Tapi ketika dia ihtisab, yaitu mengharap pahala dari Allah SWT, lebih besar pahalanya. Nah, sebagai takfir lidzunub, menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu ketika kita sabar. Baik. Jadi waja'alnahum a'immata yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka para imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Kapan tu lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka sabar dan mereka yakin. Nah, yakin benarnya dari ayat-ayat Allah SWT, janji-janji Allah SWT benar, pahala-pahala Allah SWT benar adanya. Sungguh akan dipertanyakan keimanan seorang ketika dia tidak terdorong. Ketika disebutkan dari fadailul a'mal, amalan-amalan yang terdapat di sana fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya. Siapa yang berbuat ini maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Siapa yang berbuat seperti ini maka akan dihapuskan dosanya. Siapa yang berbuat seperti ini maka dia seperti jihad fisabilillah. Nah, tidak terdorong. Nah, sungguhnya dipertanyakan keimanan dia. Karena seorang mukmin ketika dia beramal saleh, baik, yakni sebelum dia beramal saleh, yakni diingatkan ini adalah amalan saleh, baik, dan pahalanya seperti dan itu, akan tergugah hatinya. Hala. Karena seorang mukmin dia idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Lihat orang mukmin ketika disebutkan nama Allah, getar hatinya, takut hatinya. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah SWT, bagaimana? Bertambah keimanannya. Bagaimana bertambah keimanannya? Tambah semangat. Kenapa? Karena ini adalah ayat-ayat Allah janji-janji Allah dalam Al-Quran pasti benarnya. Ada. Kemudian disebutkan hadis wa Nabi Amr Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Qala kunna fi sadri an-nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun 'uratun mujtabi an-nima. Aw al-aba mutaqallidi as-suyuf. Amatuhum bal kulluhum min mudhar. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al-faqa. Dari Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu kami di sadr an-nahar, sadr makna awal, di awal an-nahar, berada di awal siang di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun 'uratun, maka datanglah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam qaumun, yaitu suatu kaum atau rombongan orang yang berpakaian dengan pakaian yang compang-camping atau pakaian yang usang, mujtabi an-nimar, yang berkemulkan an-nimar. An-nimar adalah pakaian yang terbuat dari wol, terbuat dari wol dan bergaris. Awil aba, al-aba sejenis mantel, sejenis mantel yang terbuka depannya, sejenis mantel yang terbuka depannya. Mutaqallidi as-suyuf, mereka mengalungkan pedang-pedangnya, mereka mengalungkan pedang-pedangnya, yaitu mengalungkan di leher-leher mereka. Amatuhum bal kulluhum min mudhar, kebanyakan mereka, bahkan seluruh mereka dari suku mudhar. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berubahlah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al-faqah, ketika melihat mereka min al-faqah, dari kemiskinan. Nah, jadi disebutkan di sini oleh Abi Amr Jarir bin Abdullah, ketika para sahabat itu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kebiasaan para sahabat itu duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu dari beliau, mendengarkan nasihat-nasihatnya. Datanglah rombongan dari suku Mubar ini. Nah, yang mana rombongan ini disebutkan dari sifat-sifatnya, yaitu mereka berpakaian, nah mereka berkemulkan anima, yaitu berpakaian-pakaian dari wol dan bergaris, dan juga disebutkan yaitu pakai aba, sejenis mantel yang terbuka depannya. Nah, mereka ini semua dalam keadaan urat. Urat yang kita ketahui telanjang, yang dimaksud yaitu pakaiannya comang-camping, pakaiannya sudah usang, keadaannya, karena keadaannya yang miskin. Tapi lima ra'a bihim min al-faqah, karena keadaan yang miskin. Fadakhala thumma kharaja fa'amara bilalan fa'adzana wa aqam. Maka Rasulullah SAW masuk kemudian keluar, nah, masuk ke tempatnya kemudian keluar, kemudian menyuruh Bilal untuk azan, wa aqama, dan mendirikan, nah mendirikan untuk salat, yaitu qomat. Fa shalla, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun salat. Thumma khatam, kemudian khutbah. Nah, adapun bagaimana isi khutbahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sekarang azan dan qomat. Alhamdulillah huna, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.